Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين رحمني ورحمكم الله kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal berkewajiban untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita semuanya, baik nikmat-nikmat yang zahir atau nikmat yang batin, nikmat yang tampak atau nikmat yang tidak tampak. Pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan membahas sebuah tema, pembahasan yang penting terkait dengan kaum wanita, bahwa ternyata seorang ibu itu punya peran yang sangat besar. Seorang wanita itu punya peran yang sangat strategis di dalam mendidik, mentarbiyah, ya, anak-anaknya, putra-putrinya. Di antara yang menunjukkan atau bukti bahwasanya kaum wanita itu punya peran yang sangat besar di dalam tarbiyah, kalau kita melihat sejarah, ternyata orang-orang yang besar seperti para ulama, ya, yang mereka memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan, ternyata mereka adalah hasil dari didikan ibu-ibu mereka. Ya. Wabillahi taufiq. Sebut saja misalnya, ya, contoh yang paling besar atau contoh dari kalangan, ya, orang-orang yang soleh adalah istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Hajar. Nah, Hajar ini adalah tauladan bagi kaum ibu. Hajar ini adalah tauladan bagi kaum wanita di dalam keteguhan mendidik anak-anaknya, ya, mentarbiah anak-anaknya dengan tarbiah yang solehah, dengan tarbiah yang baik, mentarbiah di atas iman, mentarbiah di atas tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah memutih rambut beliau, lama tidak punya putra, semakin merasa ya dekat dengan saat untuk ya berjumpa dengan Allah, sudah tua, sudah beruban, dan istrinya pun ya apa namanya aqimah, ya, mandul. Beliau tidak putus asa untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Jalla wa'ala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahi aku keturunan yang soleh. Ya, demikian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon agar Allah memberikan keturunan yang soleh. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim, ya, beliau menikahi Hajar, dan terlahir dari Hajar Ismail ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan beberapa waktu kemudian juga terlahir dari Sarah putranya yang lain, Ishaq. Iya, asyahid di sini, ya, Allah Jalla wa'ala kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk pergi bersama dengan Hajar dan putranya Ismail untuk ya meletakkan keduanya di lembah yang gersang. Di lembah yang gersang, di lembah yang tidak berpenghuni, di lembah yang tidak berair, di lembah yang ya tidak terbayang orang itu bisa hidup di tempat tersebut. Ya. Dibawalah yakni Hajar alaihi salatu wassalam dan Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bi amrillah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada bekal kecuali makanan yang sedikit dan air yang sedikit. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ditinggal pergi, diikuti oleh Hajar dari belakang. Wahai Ibrahim, ya kemana engkau pergi? Wahai Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan ini wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, iya, Allah yang memerintahkan saya. Jadi diletakkannya Nabi Ismail di tempat yang gersang, ini ujian dari Allah, perintah dari Allah. Ujian untuk Nabi Ibrahim, ujian untuk Hajar sebagai seorang ibu. Ya. Kemudian Hajar ketika mendengar bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jal, maka dengan penuh keyakinan Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'una. Ya, kalau demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya. Pergilah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, meninggalkan putranya di tempat yang gersang. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi Ibrahim pun pergi, kemudian setelah itu berbalik menghadap ke Mekah, kemudian berdoa kepada Allah, mendoakan agar Allah Jalla wa ala ya menjadikan negeri Mekah menjadi negeri yang aman, ya agar Allah memberikan rezeki kepada penduduknya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati manusia condong dan menuju ke kota Mekah. Doa Nabi Ibrahim mengiringi kepergian beliau. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Coba kita lihat bagaimana Hajar. Hajar Ummu Ismail, ya, punya keyakinan yang luar biasa, tawakal yang luar biasa, besar kepada Allah Azza wa Jal. Nah, makanan pun habis, air pun habis, sehingga ASI sudah kering, tidak bisa keluar. Yang ada adalah tangisnya Ismail. Ya, seorang ibu melihat anaknya menangis bagaimana? Coba bayangkan, ya. Menangis sampai tidak tega melihat Ismail. Hajar sampai tidak tega melihat Ismail. Akhirnya diletakkan Ismail. Hajar menempuh sebab. Lari ke bukit Safa. Sampai ke atas bukit Safa, tengok kanan kiri, barangkali ada orang yang melihatnya untuk kemudian ada bantuan air atau makanan. Namun nihil, tidak ada. Maka beliau pun turun dari Safa menuju Marwah. Di lembah itu lari beliau. Ya. Sampai ke Marwah. Di Marwah juga demikian dilakukan dengan hal yang sama. Melihat, tengok kanan, kiri, mana ada orang yang lewat atau tidak. Terus berbolak-balik sampai 7 putaran. Ya. Sampai 7 putaran. Hingga kemudian Allah memberikan jalan keluar, keluarlah air zam-zam. Keluarlah air apa? Zam-zam. Ya. Yang air zam-zam itu adalah air yang paling mulia di muka bumi ini. Ya. Air yang paling apa? Mulia di muka bumi. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innaha ma'un mubarak. Air zam-zam itu adalah air mubarak. Shifa'u au ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Air zam-zam itu adalah makanan yang mengenyangkan. Makanan yang mengenyangkan, ya, dan obat dari berbagai penyakit. Nah, wabillahi taufiq. Inilah contoh, ya, wanita-wanita besar, ibu-ibu yang, ya, apa namanya, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, yang sudah seharusnya dicontoh oleh kaum wanita, ya, di dalam mendidik anak-anaknya, di dalam mendidik putra-putrinya, di dalam mentarbiyah, ya. Seorang ibu harus memiliki iman dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, keimanan, kekokohan, ya. Nah, dan itu akan memberikan pengaruh besar pada anak-anaknya. Itu akan memberikan pengaruh besar kepada anak-anaknya. Wabillahi taufiq. Ini contoh Ummu Ismail. Demikian pula para ulama kalau kita lihat. Ya, ada Imamul Bukhari rahimahullah. Ya, siapa yang tidak mengenal Imamul Bukhari rahimahullah? Juga Imam Rabi'ah Ar-Ra'i, Rabi'ah ibn Farrukh Abi Abdurrahman, gurunya Imam Malik rahimahullah. Ini juga, ya, wanita-wanita besar di balik para ulama ini. Ya. Disebutkan tentang Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Al-Imamul Bukhari nama beliau adalah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim. Jadi Imam Bukhari itu namanya adalah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim. Bapaknya ini Ismail seorang ulama, seorang alim, ya, muhaddis. Ya, lahirlah Muhammad bin Ismail. Namun subhanallah, tidak lama baru lahir meninggal ini bapaknya. Maka jadilah Al-Bukhari rahimahullah jadi orang yang tanpa bapak, yatim. Lahir pada tahun 194 Hijriah. Lahir pada tahun 194 Hijriah. Lahir dan kemudian tidak punya bapak. Fakir lagi. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ternyata kefakiran dan keyatiman itu tidak menghalangi untuk seorang mendapatkan kemuliaan. Enggak. Ya. Sang ibu, ibunya Al-Imamul Bukhari rahimahullah, mendidik dengan baik sejak kecil. Sabar, ya. Dididik dengan ilmu, dididik dengan akhlak, dididik dengan adab. Sempat ada ujian Allah berikan kepada ibunya Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Al-Imamul Bukhari di masa kecilnya beliau buta, subhanallah, tiba-tiba buta, tidak bisa melihat. Ya, bagaimana sih perasaan seorang ibu ketika anaknya sakit? Ya, kalau sakit biasa saja seorang ibu mesti tidak bisa tidur, kasihan melihat anaknya. Panas, sakit perut, kan demikian ya. Ini lebih lagi, Muhammad bin Ismail al-Bukhari ini masih kecil, buta, tidak bisa melihat, subhanallah, tidak bisa melihat. Ya. Berjalan tidak bisa, harus ditolong, harus dituntun, harus, masih kecil, subhanallah. Ya. Tetapi sekali lagi, ya, orang-orang yang bertawakal, ibu-ibu yang beriman kepada Allah, tidak putus asa. Ibunya Imamul Bukhari rahimahullah ini tidak pernah yang namanya lupa untuk terus berdoa. Setiap malam, sholat malam, mendoakan putranya. Ya. Berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari penyakitnya. Terus demikian setiap malam, setiap saat, setiap waktu berdoa. Dengan terus mendidik Imam Bukhari agar memiliki adab yang baik, agar memiliki akhlak yang baik, agar dididik semampunya. Sudah tidak punya suami. Bapaknya meninggal sudah. Bapaknya Imam Bukhari. Sampai suatu malam, ya, ibunya Al-Imamul Bukhari rahimahullah bermimpi. Ya, bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim atau yang lain. Bermimpi. Ngimpi, ya, memberitahu kalau Ismail atau Muhammad bin Ismail ini sembuh sudah. Matanya sembuh. Ya. Ini namanya ru'ya al-hasanah. Mimpi yang baik. Mimpi itu kadang bisa mimpi baik, ada mimpi buruk. Kalau mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Rajin berdoa, rajin sholat malam mendoakan untuk kebaikan Imam Bukhari yang masih kecil ketika itu, terus minta tolong pada Allah agar disembuhkan dari kebutaan. Sampai bermimpi tadi, mimpi baik. Terbangun sang ibu. Begitu bangun terus dibangunkan Ismail dengan penuh harap semoga betul-betul matanya sudah melihat lagi. Allahu Akbar. Ternyata betul. Di waktu subuh itu dibangunkan Muhammad bin Ismail, terbuka matanya, bisa melihat, ya, bisa melihat lagi sekitarnya. Beliau pun kemudian bisa berwudu sendiri, berjalan sendiri, tidak lagi dituntun, tidak lagi dibimbing oleh sang ibu. Ya, menangis sang ibu ini. Ya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sampai pada tahun 210 Hijriah. Jadi Imam Bukhari lahir tahun 194. Kemudian pada tahun 210, artinya umur 16 tahun kurang lebih, ya, beliau berangkat haji bersama sang ibu. Ya. Ibunya Imam Bukhari bersama dengan Bukhari yang bernama Muhammad, Muhammad bin Ismail, dan kakaknya yang bernama Ahmad, ya, bertiga semuanya berangkat ke Mekah haji. Berangkat untuk menunaikan ibadah apa? Haji. Nah, sampai di Mekah, Al-Imamul Bukhari rahimahullah, ya, ditinggal oleh sang ibu, pamit, ibu saya tidak pulang. Saya mau tetap di Mekah, mau belajar, ya, mau belajar di sini. Ya, alhamdulillah diizinkan oleh sang ibu, rela berpisah dengan putranya setelah mendidik sekian lama sampai kurang lebih 16 tahun, ya. 16 tahun belajar di negerinya, 16 tahun sudah menjadi seorang alim, kemudian melanjutkan perjalanan di Mekah, berpisah dengan ibunya, sang ibu pulang, ya, lagi ke Bukhara bersama dengan kakaknya Bukhari yang bernama Ahmad. Ya. Jadilah Al-Imamul Bukhari rahimahullah, ya, seorang alim, seorang ulama yang terus menuntut ilmu. Nggih, niki contoh. Contoh yang kedua. Jadi ternyata, ya, Imamul Bukhari rahimahullah itu lahir dalam keadaan, ya, yatim. Yang memelihara adalah ibunya. Yang mendidik adalah ibunya. Dan coba bagaimana mendidiknya? Ya, mendidik dengan sangat, cara yang sangat baik. Diiringi dengan doa, diiringi dengan tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Contoh yang ketiga, ada seorang ulama yang lain, namanya Robi'ah. Ini kisahnya ini cukup masyhur, disebutkan oleh penulis kitab Tarikh Dimashq, disebutkan dalam Tarikh Dimashq, Tarikh Dimashq, Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir rahimahullah dalam Tarikh Dimashq menyebutkan kisah ini. Robi'ah ini termasuk di antara para ulama tabi'in, gurunya Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Malik bin Anas. Insyaallah kita juga mengenal siapa Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Jadi bapaknya Robi'ah itu namanya Farrukh, atau terkenal dengan Abu Abdurrahman. Ketika itu berpamitan dengan istrinya, istrinya dipamiti dalam keadaan istrinya sedang hamil, saya akan berperang, berjihad. Di masa-masa itu sering terjadi perang, jihad. Berangkatlah Farrukh meninggalkan sang istri dalam keadaan sang istri hamil. Kemudian dititipi uang 30 ribu dinar. Dinar itu uang emas, 30 ribu dinar emas. Satu dinar itu kalau di gram itu 4/4 gram. Ya coba dihitung, kalau 30 ribu kali 4,4 atau 4/4 gram. Ini banyak, berapa kilo itu emas. Pamit perang, kemudian dititipi uang ini, tolong dijaga ini uang emasnya ini, tolong dijaga. Berangkatlah Farrukh, termasuk dalam bagian dari pasukan perang. Subhanallah, ternyata ini perangnya tidak setahun dua tahun, sampai 27 tahun meninggalkan istrinya. Perang zaman dulu, jauh, berpindah satu tempat ke tempat yang lain, Allahu alam, sampai hampir 27 tahun. Ya sangat-sangat mungkin zaman itu, uang zaman sekarang saja saya pernah ketemu orang sedang berpelukan atau sedang tangis-tangisan. Kenapa? Karena 15 tahun enggak ketemu. Jadi dia pergi transmigrasi, lama enggak tahu alamat, sampai akhirnya ketemu 15 tahun berikutnya. Ini zaman sekarang ini loh. Jadi kalau zaman itu lebih-lebih lagi, sangat apa? Sangat mungkin. 27 tahun ditinggal. Sampai tapi tentunya ada yang bertanya nih, para ibu, 27 tahun terus ngapain ini? Robi'ah lahir, dididik baik-baik, disekolahkan, dididik oleh sang ibu dengan pendidikan solehah, ditarbiah dengan tarbiah yang baik, sampai berumur 27 tahun, walhamdulillah beliau menjadi seorang alim. Sampai disebutkan majelisnya Robi'ah, kalau beliau menyampaikan ilmu di Masjid Nabawi, itu yang datang penuh masjid. Termasuk diantara yang hadir adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik bin Anas adalah murid dari Robi'ah ibn Farrukh Abi Abdurrahman rahimahullahu ta'ala. Singkat kisah, setelah 27 tahun meninggalkan kota Madinah, pulanglah ini Farrukh pulang sambil membawa anak panah dan membawa sisa bekal 4.000 dinar. Jadi yang dibawa lebih sedikit daripada yang dititipkan dulu, 30.000 dinar. Masih kenal rumahnya. Begitu sampai di depan rumah, dibuka pintu rumah dengan panahnya, langsung masuk, ketemu dengan seorang pemuda yang ternyata adalah anaknya. Dia tidak tahu kalau itu anaknya. 27 tahun tidak pernah ketemu. Akhirnya keduanya berkelahi. Farrukh melihat ada seorang pemuda, "Loh, kamu kenapa masuk ke rumahku?" Kemudian sang anak juga demikian, "Kamu siapa?" "Tidak kenal, 27 tahun, tidak pernah melihat orang ini." Berkelahilah keduanya, sampai rame, sampai ribut, ya. Sampai terjadi kegaduhan, sampai orang-orang di sekitarnya kumpul. Ya. Ada Imam Malik rahimahullah juga datang, ya. Kumpul. Ya. Hingga kemudian keluarlah sang ibu, ya, kemudian memberitahu, ya, ternyata suaminya datang, "Wahai anakku, itu adalah bapakmu." Kemudian mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, itu adalah anakmu, Rabi'ah." Maka keduanya pun akhirnya berpelukan dan saling menangis. Setelah 27 tahun tidak ketemu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, masuklah, ya, Rabi'ah ini ke dalam rumahnya bertemu dengan bapaknya. Di waktu subuh, ya, sang bapak datang ke Masjid Nabawi, kemudian ternyata melihat putranya ini, ya, dalam keadaan dihadiri oleh para ulama menuntut ilmu, para penuntut ilmu duduk di hadapan Rabi'ah putranya. Setelah 27 tahun tidak pernah ketemu, belum pernah melihat putranya, pulang dalam keadaan sang putra sudah menjadi ulama, menjadi seorang yang besar, menjadi orang yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sang istri mengatakan ketika ditanya oleh suaminya Farruh, "Wahai istriku, mana uang 30 ribu dinar yang dulu saya titipkan?" Kata sang istri, "Wahai suamiku, uang itu sudah habis. Kamu lebih suka uang 30 ribu dinar atau anakmu ini yang sekarang menjadi alim, menjadi seorang ulama?" Kata Farruh, "Tentu saya lebih ridho dengan anakku ini." Jadi uang itu sudah digunakan untuk mendidik anaknya, ya, sebaik-baiknya. 27 tahun. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini barangkali beberapa contoh, ya. Tiga contoh ini semuanya menunjukkan bahwasanya seorang ibu itu peranannya sangat besar. Jadi tidak boleh seorang ibu menganggap remeh dirinya. Seorang ibu itu punya kedudukan yang sangat besar. Seorang ibu itu memiliki nilai yang sangat besar. Di antara dalilnya, ma'asyiral muslimin dan wal muslimat rahiman rahimakumullah, ya. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, datang kepada Nabi, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, man ahakkun nas bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya berbakti kepadanya? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ummuka, ibumu. Kemudian bertanya lagi orang ini, "Ya Rasulullah, summaman?" Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ibumu. Summaman ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bapakmu. Ya. Coba perhatikan hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang wanita itu punya peran yang sangat besar. Seorang wanita itu di dalam Islam sangat dimuliakan. Seorang wanita di dalam Islam itu demikian tinggi posisinya. Ya, demikian tinggi. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kepada sang putra seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik? Siapa orang yang paling berhak untuk aku bergaul baik dengannya, berbakti kepadanya?" Rasul mengatakan, "Ibumu, ibumu, ibumu." Tiga kali. Baru kemudian bapakmu. Naam. Wabillahi taufiq. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam syariat Islam, memang wanita ini sangat dimuliakan. Ya. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum wanita adalah mereka diperintahkan untuk berhijab. Dan mereka diperintahkan untuk berada di rumah-rumah mereka. Qala Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikunna, hendaknya kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah. Iya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa wanita itu punya peran yang sangat besar. Kenapa wanita itu disuruh untuk di rumah? Wa qarna fi buyutikun. Di antara hikmahnya adalah karena wanita ini punya peran untuk mendidik putra-putrinya. Ya, di antara hikmahnya adalah karena wanita ini punya kewajiban untuk memperhatikan anak-anaknya. Ya. Wabillahi taufiq. Coba kita lihat tadi beberapa contoh. Al-Imamul Bukhari rahimahullah, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Imam Rabi'ah Ibn Farruh Abu Abdurrahman Ar-Rai. Ini orang-orang besar yang dididik oleh apa namanya ibu-ibunya. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah lahir dalam keadaan tidak punya bapak. Siapa yang mendidik? Ibunya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, marilah kita merenungkan hal ini. Ternyata Islam ini demikian ya memuliakan kaum wanita, dan kaum wanita benar-benar memiliki kedudukan yang sangat besar di dalam Islam ini. Di kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada sebuah hadis yang ingin saya bacakan. Ya, juga insyaallah ta'ala menjadi bekal bagi kaum wanita untuk mendidik putra-putrinya. Apa yang hendaknya kita berikan kepada mereka, anak-anak kita, ya, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ibu untuk mendidik putra-putranya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma nahala walidun waladahu min nahlin afdala min adabin hasanin." Rawahu Tirmidzi rahimahullah. Diriwayatkan dari Ayyub ibn Musa an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma nahala walidun waladahu min nahlin afdala min adabin hasan." Tidak ada pemberian dari seorang tua, bapak atau ibu, yang diberikan kepada anaknya lebih afdal daripada mengajari mereka adab yang baik. "Ma nahala walidun waladahu min nahlin afdala min adabin hasan." Tidak ada pemberian seorang ibu, tidak ada pemberian seorang bapak kepada anaknya yang lebih baik daripada ketika mereka mengajari anak-anaknya adab yang baik. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya orang tua, apalagi ibu, itu mesti selalu berpikir untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anaknya. Kan demikian. Dan ternyata, ya, banyak di antara manusia saat ini lupa bahwasanya pemberian yang terbaik untuk mereka adalah pendidikan yang baik. Pendidikan agama, pendidikan adab, pendidikan akhlak. Bukan sekedar memberikan mereka, ya, materi. Dan itulah yang kita saksikan pada kaum wanita tadi yang kita sebutkan, ya, Ummu Ismail, Hajar, ya, kemudian ibunya Nabi Ibrahim, ibunya siapa? Al-Bukhari rahimahullah, ibunya Rabi'ah. Pemberian yang diberikan kepada mereka adalah tarbiyah yang salihah, pendidikan yang baik, adab yang baik. Kalau pemberian berupa dunia, ya semua manusia sama. Wong sing muslim, kudu muslim, ya, orang yang kafir atau muslim sama saja. Yang namanya orang tua mesti memperhatikan dunia anaknya. Pakaiannya, ya, diperhatikan. Makanannya diperhatikan. Kesehatannya diperhatikan. Kalau kedinginan dikasih selimut. Kalau kepanasan dikasih kipas angin. Kan demikian. Kalau yang seperti ini semuanya sama. Ya. Tetapi seorang muslim, apalagi kita ini, ya, mengatakan pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha mencontoh beliau alaihi salatu wasallam, ya mestinya apa yang kita berikan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik, apalagi Anda sebagai seorang ibu, pemberian yang paling besar, pemberian yang paling bermanfaat untuk anak-anaknya adalah mendidik mereka dengan adab yang baik. Wabillahi taufiq. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, fal adabul hasanatu khairun lil auladi halan wa ma'alan min iqta'ihimul dhahaba wal fiddata. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika beliau mensyarah hadis ini, ketahuilah bahwasanya seorang ibu atau seorang bapak mendidik anak-anaknya dengan adab yang hasanah, dengan adab yang baik, adab kepada Allah, adab kepada orang tua, adab kepada apa? Ya, manusia, ya, akhlak yang baik. Fal adabul hasanah, seorang ibu mendidik anak-anaknya dengan adab yang baik itu khairun, lebih baik untuk anak-anak, lebih baik di urusan dunianya dan juga urusan akhiratnya nanti. Min iqta'ihimul dhahaba wal fiddah, daripada, ya, seorang ibu atau bapak memberikan anak-anaknya emas dan perak. Ya. Wabillahi taufiq. Jelas ini lebih baik. Seperti disebutkan dalam hadis ini, ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma nahala walidun waladahu min nahlin afdala min adabin hasan." Tidak ada pemberian yang lebih berharga untuk anak melebihi adab yang baik, hasan. Ya. Wabillahi taufiq. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Karena ketika anak kita ini memiliki akhlak yang baik, wal akhlaqal jamilata biha yartafi'un. Kalau kita memberikan pendidikan akhlak kepada anak, maka anak itu akan menjadi orang-orang yang tinggi, orang-orang yang mulia. Di tengah masyarakat pun akan menjadi orang yang mulia, walaupun tidak punya harta, walaupun tidak memiliki apa namanya dunia, tapi orang itu akan mulia dengan akhlaknya yang baik. Ya. Kita sebagai ibu sudah tidak ada, sudah mati, bapak juga sudah mati. Tapi anaknya ini menjadi anak-anak yang mulia, anak-anak yang akhlaknya baik. Ya, tinggi derajatnya di tengah masyarakat. Wa biha yas'adun, dengan akhlak yang baik pula dia akan menjadi orang yang yas'adun, sa'id, berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Dengan akhlak yang baik dia akan mengerti dia ini makhluknya Allah, sehingga dia berusaha untuk menunaikan haknya Allah azza wajal. Wa biha yu'adduna ma 'alaihim min huquqillah wa huquqil ibad. Itu kalau anak punya akhlak yang baik, adab yang baik, dia berusaha untuk menunaikan haknya Allah azza wajal. Ya. Saya ini hambanya Allah. Ya. Saya ini, ya, diciptakan oleh Allah, sudah semestinya menunaikan hak-haknya Allah. Wa huquqil ibad, juga hak-haknya apa? Hamba. Nah, ini dengan akhlak yang baik. Wa biha yajtanibuna anwa'al madar. Dengan akhlak yang baik pula seorang anak akan meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan. Meninggalkan kejelekan-kejelekan. Karena dia punya malu, karena dia punya akhlak yang baik. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Dan dengan akhlak yang baik, adab yang baik pula, orang tua ketika dia sudah tua renta biasanya merasakan birrul walidain. Ya. Sampai, ya, orang tua sudah tidak bisa apa-apa, yang namanya anak kalau adabnya baik akan birrul walidain, ya. ibunya sudah tidak bisa apa-apa, bapaknya sudah tidak bisa apa-apa, sang anak ini ya dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara perkara yang ya akan menjadikan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak itu berbahagia ketika kita mendidik anak-anak kita memiliki adab yang baik, akhlak yang baik ya, seperti disebutkan dalam hadis ini. Sebaliknya, kalau kita tidak memperhatikan pendidikan ini ya, amma ihmalul auladi fa dararuhu kabirun. Adapun kalau kita sebagai orang tua, apalagi sebagai seorang ibu, karena ibu itu sering bersinggungan dengan anak-anaknya ya, meremehkan putra-putrinya, tidak memperhatikan adabnya, tidak memperhatikan akhlaknya, fadhararuhu kabirun, maka dia akan mendapatkan madharat, anak-anaknya ini akan mendapatkan kejelekan ya. Kemudian diumpamakan oleh Syekh rahimahullah Syekh Abdul Rahman membuat sebuah perumpamaan. Ara'aita law kana laka bustanun fanammaitahu. Apa pendapatmu, kata Syekh, kalau panjenengan punya kebun? Punya kebun, di situ ada tanaman-tanaman, ada bunga-bunga, ada buah-buahan. Hatta istatammat asjaruhu. Kemudian dipelihara, ya, diperbaiki, dijaga, ya. Setelah kemudian tumbuh tanaman ini tiba-tiba dibiarkan, disia-siakan. Summa ahmaltahu falam tahfadhu. Kemudian kamu tidak menjaganya. Tadinya kamu punya kebun yang baik, kebun yang diharapkan akan memberikan hasilnya, kebun yang diharapkan akan ya orang suka melihat bunga-bunga yang ada di dalamnya. Namun kemudian kamu sia-siakan, tidak perhatikan, tidak kamu pelihara. Tidak kamu beri air minum, tidak kamu didik, tidak kamu beri pendidikan adab yang baik, tarbiyah yang baik. Yang seperti ini akan menjadi sebab kerugian. Wabillahi taufiq. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, hadis yang mulia ini ya hendaknya ya menjadi contoh bagi kita semuanya. Bahwasanya seorang ibu antara tugas ketika dia berada di rumah agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang mulia adalah mendidik mereka dengan adab yang baik, mendidik mereka dengan akhlak yang baik. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersemangat untuk ya, menanamkan adab dan akhlak yang baik kepada putra-putranya ya. Termasuk juga ya anak tiri beliau ya, walaupun bukan anaknya langsung. Beliau menikahi Ummu Salamah dan Ummu Salamah sudah punya putra masih kecil bernama Umar. Umar ibn Abi Salamah. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam beliau makan bersama dengan Umar ibn Abi Salamah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ya gulam sammillah wakul biyaminika wakul mimma yalik. Wahai putraku, ya, sammillah, sebut nama Allah. Kalau makan ucapkan bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan makanlah yang paling dekat dengan kamu. Ya. Coba perhatikan ini, ma'asyiral muslimin, rahimanu rahimakumullah. Adab hasanah, adab yang baik. Dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh bagi kita semuanya, terkhusus bagi kaum ibu juga ya, untuk tidak melupakan anak-anaknya dididik dengan adab yang baik, akhlak yang baik. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, termasuk juga yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk kita mendidik anak-anak kita ya, putra-putri kita semuanya adalah mendidik mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Membiasakan mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Terkhusus ibadah sholat. Ya. Terkhusus ibadah sholat, ini perkara yang sangat diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan sangat diwanti-wanti oleh beliau alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u ashrin wafarriku bainahum fil madajihi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in, perintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Ya. Karena 7 tahun itu adalah umur mereka sudah umayyiz, sudah tamyiz, sudah punya niat, sudah sah sholatnya, sudah sah wudhunya. Di umur itu, kita sebagai orang tua wajib untuk memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan sholat. Muru auladakum bisholati wahum abna'u sabirin. Dan ini dilakukan terus selama 3 tahun. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Sampai umur 10 tahun Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, wadribuhum wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka ketika mereka umur 10 tahun tidak mau sholat. Ya. Pukul mereka ketika mereka tidak mau sholat. Iya. Jadi demikian Islam mengajari anak-anak kita ini untuk ya, memiliki adab yang baik dan juga ibadah kepada Allah. Dan yang seperti ini biasanya para ibu yang mampu, ya, yang selalu ketemu dengan anak-anaknya. Subuh ketemu anaknya, zuhur ketemu anaknya, asar, maghrib, isya. Ya, berbeda dengan bapak. Suami seringkali tidak berada di rumah ya, karena kesibukannya safar sehari, safar dua hari, safar tiga hari ya, kadang pekerjaan menumpuk sampai malam ya, terkadang dia punya tanggung jawab yang besar dengan masyarakatnya dan seterusnya ya. Nah, ya, sehingga peran seorang ibu itu demikian besar ya. Wabillahi taufiq. Dan kalau kita melihat zaman sekarang, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, banyak di antara anak-anak yang rusak. Kalau tadi kita berbicara orang-orang yang besar, para ulama yang mereka menjadi orang-orang yang mulia, ternyata di balik mereka adalah para ibu yang mendidik akhlak dengan baik, mendidik adab dengan baik, mendidik ibadah dengan baik. Sebaliknya kalau kita sekarang melihat fenomena yang ada di sekitar kita, ya, anak-anak yang jauh dari agama, anak-anak yang meninggalkan sholat, anak-anak yang dia tidak memiliki adab yang baik, bahkan sebagian mereka lepas dan tidak punya lagi apa pegangan hidup, tidak punya kontrol di pinggir-pinggir jalan, naik mobil ini ganti, naik mobil itu dan seterusnya. Ya, kalau ditelusuri dan dilihat, ya, tidak sedikit di antara anak-anak itu yang rusak karena ternyata pendidikan rumah yang rusak. Tidak ada perhatian seorang ibu dengan perhatian yang semestinya. Ada ya, perhatian di sisi dunia mungkin ada, tapi perhatian yang betul-betul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini ternyata tidak ada. Nah, bapaknya bekerja, ibunya wanita karir, ya, tidak pernah di rumah. Yang mendidik adalah para pembantunya, ya, diberi fasilitas-fasilitas duniawi, ya, dibukakan dunia untuknya, ya. Namun ternyata tidak ada perhatian dari sisi akhlak, sisi adab, ya, hanya sekedar sisi duniawi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sehingga melalui majelis ini kita perlu mengingatkan, ya, pada seluruh kaum muslimat, ya, para ibu, bahwa keberadaan Anda di dalam kehidupan ini adalah keberadaan yang sangat besar. Ya, kedudukan Anda sebagai seorang ibu adalah kedudukan yang sangat mulia. Ya, kedudukan Anda sebagai seorang wanita adalah kedudukan yang sangat dimuliakan dalam syariat Islam ini. Seperti telah kita sebutkan tadi beberapa riwayat. Ya. Dan sungguh, ya, kaum wanita itu ya, punya tanggung jawab besar di dalam pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu di dalam hadis yang sahih Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Kata Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu, dan wanita itu, seorang istri itu, ra'iyah, dia bertanggung jawab, ya, atas baiti ba'liha, rumah suaminya, wa waladihi, dan anak suaminya, ya, wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha, dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah azza wajalla apa yang di bawah tanggung jawabnya. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi permasalahannya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa taala terkait anak-anak yang ada di hadapan Anda sebagai seorang ibu. Ya. Anda diperintahkan untuk tinggal di rumah. Ya, Anda diperintahkan untuk, ya, bertanggung jawab atas anak-anak suami Anda atau anak-anak Anda. Yang ini tentunya, ya, sabda Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam yang demikian agung. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada, ya, kita semuanya taufik, ya, memberikan kepada kita semuanya kebaikan, ya, dan semoga Allah azza wa jalla memperbaiki kita dan seluruh kaum muslimin, ya, untuk mendapatkan apa namanya keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan dari beberapa ayat dan juga hadis. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan atau barangkali contoh yang tidak berkenan pada, ya, hati panjenengan sedaya. Naktafi bihadzal qadri wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.